Syamil, mana Ka'bahnya? Itu di sana. Oh, itu. Kak, besok Syamil mau belajar manasik haji loh di situ. Oh ya? Syamil mau ke sana ya. Kamu sedang apa, Syamil?